David? Lo yang bikin klip sana kantorku tau? Jadi kreator. Iya. Mangga nih. Awak mau gue jadi mau aja gak mau ngepelek Kevin. Sini ngisar aku durung tentu selamanya akan di bawah. Soal kesehatanmu ini